الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب دعاؤكم إيمانكم. لقوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الفرقان آية 77. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. باب دعاء kalian adalah iman kalian. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan peduli untuk mengazab kalian kalau bukan karena doanya atau keimanannya kaum mukminin. Dan mana doa di dalam bahasa adalah iman. Ini di dalam Sahih Al-Bukhari yang ada di cetakan Darul Hadis Al-Qahirah. Bab du'aukum imanukum. Tetapi yang benar tidak ada bab di sini. Yang benar du'aukum imanukum adalah masih lanjutan ucapan Ibn Abbas yang sebelumnya. Qala Ibn Abbas: syir'atan wa minhaja sabilan wa sunnatan. Itu di atasnya. Kemudian lanjutannya doa hukum iman hukum. Dan doa secara bahasa adalah iman. Dan mana ayat ini? Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Maknanya adalah iman hukum. Wal ma'na anna Allah la ya'ba'u bil kuffar lawla imanul mu'minin. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan orang kafir, membebaskan orang kafir dari azab kalau bukan karena keimanan kaum mukminin. Makanya ketika sudah tidak ada lagi di permukaan bumi yang mengucapkan la ilaha illallah, bangkitlah hari kiamat. La taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Tidak akan bangkit hari kiamat kecuali sudah tidak ada lagi yang melafadzkan la ilaha illallah di permukaan bumi. La taqumu sa'atu illa ala syirril khalq. Tidak akan bangkit hari kiamat kecuali atas sejelek-jeleknya makhluk. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengatakan, Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka al-kuffar, bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kalian dari azab, tidak akan meninggalkan kalian dari azab kalau bukan karena keimanan kaum mukminin. Menunjukkan bahwa iman adalah salah satu cara membendung azab Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'al al-musannifu ad-du'a'a fil iman min al-iman ma'anna a'malun fadalla ala anna al-amal min al-iman. Al-Imam al-Bukhari menjadikan atau menggolongkan doa termasuk iman, padahal iman adalah termasuk amalan. Maka dengan demikian menunjukkan bahwa amal juga termasuk dalam syarat amal. dalam syarat keimanan. Ini makna doa, wa makna doa fil lughati al-iman. Dan makna doa secara bahasa adalah iman. Qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa. قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان. Makanya dari ayat ini barakallahu fikum ya ikhwan, al-kuffar mereka begitu ambisi memerangi kaum mukminin, kaum muslimin, dan mereka begitu ambisi untuk memusnahkan kaum mukminin dari permukaan bumi. Namun sebenarnya mereka tidak sadar, atau mungkin mereka menyadari cuma hawa nafsu, bahwa sungguhnya dengan perbuatan mereka, mereka telah menyegerakan azab atas diri mereka sendiri. Kaum Lut, ketika Nabi Lut putus asa dari keimanan mereka, Allah Azza wa Jalla memisahkan Nabi Lut dari kaumnya, kemudian diadab dan ditenggelamkan. Ibrahim berkata kepada malaikat utusan Allah yang hendak menurunkan azab kepada kaumnya Nabi Lut, kata Ibrahim, inna fiha Lut. Di negeri mereka ada kaum Lut. Artinya tidak mungkin, dan bagaimana mungkin mereka diazab sedangkan di sana ada seorang nabi, Nabi Lut. Artinya nabi adalah sebagai tameng azab Allah Azza wa Jalla. Ternyata dijawab oleh malaikat Allah Azza wa Jalla, nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih tahu wahai Ibrahim, siapa sebenarnya yang mukmin yang berada di negeri mereka. Dipisahkan kemudian mukminnya Lut dan orang-orang yang beriman bersamanya. Setelah itu, ketika sudah terpisah antara Lut dan kaumnya yang beriman serta kaumnya yang tidak beriman, turun azab Allah Azza wa Jalla. Turun azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kufar Quraisy, mereka begitu berambisi untuk memusnahkan, untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Mereka enggak sadar bahwa ternyata ulah mereka itu justru menyegerakan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mereka. Allah Azza wa Jalla pisahkan orang yang saleh, orang yang baik dari mereka. Diizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan kota Makkah. Allah mengizinkan Rasulnya dan para sahabat untuk memisahkan diri, meninggalkan kota Makkah. Setelah itu turun azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerendahan dan kehinaan di tangan kaum muslimin di bawah pasukan, di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika terjadi Fathu Makkah. Enggak sadar bahwa justru ulah mereka, perbuatan mereka dengan memusuhi kaum mukminin, dengan berusaha membumi hanguskan kaum mukminin, kaum muslimin, ini adalah cara mereka sendiri. Atau dengan istilah lain, ibarat mereka menggali kuburan sendiri. Karena Allah mengatakan, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtu fasawfa yakunu lizam. Katakan bahwa Allah tidak akan peduli dari adab yang akan menimpa kalian, Kalau seandainya bukan karena kaum mukminin yang ada di tengah-tengah kalian, kalau seandainya bukan karena keimanan kaum mukminin yang ada di negeri kalian, Allah Azza wa Jalla akan menyegerakan azab. Nabi Saleh, Nabi Yunus, dijauhkan nabinya, demikian pula Nabi Nuh. Ketika Allah Azza wa Jalla hendak mengazab umatnya yang tidak beriman, dihindarkan terlebih dahulu orang yang berimannya, diselamatkan terlebih dahulu. Setelah itu turun azab. Sama aja menggali kuburan sendiri. Berusaha menampakkan permusuhan dan tidak sadar bahwa mereka ibarat menggali kuburan sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyyan faqad azamtuhu bil haqq." Barang siapa yang memusuhi waliku kaum mukminin, orang-orang yang bertakwa yakni, maka aku telah mengumandangkan perang dengannya. Allah Azza wa Jalla yang akan memeranginya. Maka di dalam ayat ini Al-Furqan ayat 77 sebagai ibrah dan pelajaran bagi kita, barakallahu fikum, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan mungkin mengadab satu kaum secara merata kecuali Allah Azza wa Jalla akan memisahkan terlebih dahulu mukminnya, baru kemudian diturunkan azab kepada mereka. Qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa. Abu Muhammad Al-Kufi. Kana yatashayya'. Dia terpengaruh sedikit, terpengaruh dengan pemahaman Syiah. Biasanya kalau kalimat dia tasyayyah, sedikit terpengaruh dengan pemahaman Syiah, yang dimaksud adalah lebih mendahulukan Ali dari Utsman bin Affan. Itu biasanya di kalangan para ulama. Ia tasyayyah, terpengaruh dengan pemahaman Syiah, sebatas dia memandang bahwa Ali lebih afdal dari Utsman bin Affan. Artinya tetap Abu Bakar orang yang paling afdal setelah Rasulullah. Yang kedua adalah Umar. Perbedaannya di Ali dan Utsman dan Ali. Tapi kalau sudah tiga kan melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, ini bukan lagi yang tersedia. Ini sudah Syiah tulen, Rafidah tulen yang keluar dari Islam. Melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, menghalalkan mut'ah, melaknat Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan lagi yang tersyiah, tetapi ini memang sudah Syiah tulen. قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان قال عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. Dibangun Islam di atas lima. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Menegakkan salat, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, wal haji wa shaum Ramadan. Haji, kemudian puasa Ramadan. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengibaratkan Islam dengan bangunan yang memiliki lima fondasi. Yang pertama adalah syahadat wa la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimat ini terdiri dari an-nafi wal isbat, sehingga dikatakan bahwa kalimat ini memiliki dua rukun. Rukun la ilaha illallah an-nafi wal isbat, menafikan, meniadakan, membersihkan dan menetapkan. La ilaha artinya menafikan, illallah menetapkan. Tidak ada peribadatan yang wajib diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kadang kita dengar kadang berzikir la ilaha, la ilaha. Artinya apa? Tidak ada sembah. Ateis, komunis. Ada lagi kadang illallah, illallah, illallah, illallah. La ilahanya hilang. Awalnya la ilaha illallah pelan, lama kelamaan la ilahanya hilang, tinggal illallah. Dan ini adalah aqidatul hulul yang diyakini oleh Ibn Arabi. Naam, aqidat al-hulul, yani bahwasanya Allah Azza wa Jalla halla fi kulli syai, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menyatu pada segala sesuatu. Tidak ada wujud di alam ini kecuali wujud Allah, illallah. Tidak ada kecuali Allah. Tidak ada wujud kecuali wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah aqidatul kufriyah, aqidah hululiyah, bahwasanya Allah Azza wa Jalla halla fi kulli syai, menyatu dengan segala sesuatu. Dan ini lebih jelek dibanding aqidah atau keyakinan Nasara. Na'udzubillah. La ilaha illallah rukunnya adalah an-nafi wal isbat, membersihkan keyakinan dan amalan dari segala bentuk peribadatan pada selain Allah dan menanamkan ibadah hanya kepada Allah semata. Ini rukun la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah, kalimat yang kedua adalah Muhammad Rasulullah, ta'atuhu fima amar, mentaati perintah-perintahnya, wajtinabu ma'anhu wazajar, menjauhi larangan-larangannya serta perbuatan-perbuatan yang tercela. Kemudian wa la yu'badallahu illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat, berdasarkan syariatnya. Sehingga kalau kita sering mendengar syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua sesuai dengan syariat Rasulullah atau ajaran Rasulullah SAW. Orang kadang bertanya mana dalilnya. Dalilnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa la ilaha illallah? Kalimat apa la ilaha illallah? Kalimat ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Muhammad Rasulullah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya artinya tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ini sudah konsekuensi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya ikhlas dalam beribadah dan mutabah, mencontoh Rasulullah SAW. Bangunan Islam yang kedua adalah menegakkan salat. Di dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata beliau, wa amuduhu shalah, dan salat adalah sebagai tiang agama. Kemudian wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Di dalam hadis Mu'adz bin Jabal juga Rasulullah mengatakan, as-shadaqah tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'u nar. Shadaqah dapat membersihkan, memadamkan kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api. Zakat mal, zakat fitrah ataupun sedekah yang mubahat, yang sunnah. Wal haji, haji. Kemudian puasa Ramadan, semua ini barakallahu fikum adalah arkanul Islam. Dan ini tertib yang seperti ini bukan berarti tidak ada maknanya, ada maknanya. Susunan seperti ini bukan berarti begitu saja. Tentu ada maknanya. Orang sholat tetapi tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, sholatnya tidak sah. Puasa tapi tidak sholat. Kita lihat keadaan di masyarakat kita begitu. Ada yang puasa, ada yang tidak puasa, tapi kalau zakat fitrah keluarkan dia zakatnya. Puasa tidak, sholat tidak, tapi zakat fitrah dia keluarkan. Kenapa? Memang tradisi mereka dan keyakinan tertentu. Tidak bakal diterima oleh Allah Azza wa Jalla amalan mereka, karena syaratnya adalah syahadat la ilaha illallah. Ini rukun Islam yang pertama. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.